Matius Honrongan 10. Puhai ia to'o untambain do 12 pasikolana pang Yesus ananabeni kekuasaan lau hambai lau setan umpabono inggana to masaki anumpa pia pole dadina to saladadi. Indo to 12 suhona pang Yesus isanga Simon biasa toi duka sidiwaan Petrus ana Andreas sola suwuna Petrus ana Yakobus sola Yohanes tomak sola subum basin anakna Sebedeus, ana Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, indo tuan pasima Yolona, Yakobus, anakna Alpeus, Tadeus, Simon, toilang kakalibuan na Selot, ana Yudas Iskariot, tolong balu puang Yesus. Inde 12 suhona puang Yesus, sangin na sampai limana, ana napakahi di nawa. Tak kuat lama lalu laku tondakna tayana to Yahudi, ana tak tahu kuat duka lalu laku beton atau Samaria, sapok lalu laku kuat to Israel indo to sihapan dom babulim. Sule kuat to laku, ya mamia, bamban na numpalako kapahentaan na puang ala ta'ala. Pabono kuat to masaki, patuhu kuat sule to mate, sapuyan ni sakin na to dolengam, ana lo hambai kuat lo setam. Inde kekuasaan di bembebe kuai, dadi lapahalu kuat duka umpabono bebe to masaki. Mana den ni, tak kok lama lama bawa doi lampak loamu, susi doi bulawam, doi peha, batu haka doi tembaga. Angga nak puhewa ilang kalemu lompake. Tak kok lama bawa ta'a, tak to kok lama bawa dua baju, sandala anna tekkem. Akan gana to mengkeha, awana si petok la diponoyang kepahaluanna. Maka sule kok lako mesa kota, batu haka tonda, ia lompea banua munge indola ahuk non tahima manapa kuak, ana lato holiko eta sampelek bak kwa umpelei indo ngian nia to'o. Ana maka lamentama kwa mesa banua, lamu ua'a, handan dan ni dewa taun tambak kwa. Maka natahi mamanapa kwa indo tomak banua, ialah natahi masik dato indo pak tamba umpelawan nak. Sapuk maka tak kwa natahi ma, ia pelawe langan puang ala ta'ala ana nalai sulindo pak tamba umpelawan nak ingena. Anggan nia, maka den tomak banua batu haka pak tondak ta untahi makwa, batu haka tak na aku umpehengi itulak mua, ialah umpeleyak lau indok banua haka tondak daka, anna lau umpempasian nak sobek diobitikmu, anna malam yang dah ditanda diwa, ditumpu pala ya indok tondak ia to'o. Aka setongan tongan na, maka toke lambi unindu allo lanangai puang ala ta'ala umpo pak tadongkongah hupa tau, lama bandak puhaya tahun kunis sinna indok tondak ia to'o, analisin na kota Sodom anna Gomora. Anna mane noa polem pakahi di suhona. Pengkira lima napa ya, lasih hapang kuak to domba kusua tama ala-ala na olo-olo to piande. Lama jaga liu kuak si hapal langkasi, anna lama lunak penawa kuak si hapan dangan-dangam. Lama jaga pole pokuak to liu, akaladen to tau usakka kuak, anna nabawa kuak lako olona to mahotto ilam piadasam, anna na tembek kuak ilam pak sambajanganna. Anna la dibawa kuak laku olona to mak pahenta, anna to mahaja akan tuhu ya. Ya watwe tanto'o, lamu ngeyak mendadi sak bingku di olona, anna lulako hupatau tong kale somanapa puang ala ta'ala. Sapuk maka la dihotto ungkwa, tak kuak lam pakaweba penawammu lamu ua, aka amun nisang ala diwa mentimba. Aka indo tulak lam pepentimba a, taya tulak dikalemu bebe a, sapuk lana pasondoi kuak puang ala ta'ala. Aka setongan na, indo tulak lompo kada taya gatti kalemu bebea, sapok lana palosai kuak penawa maseho na ambemu, yawo suhuga. Anna laken dek to'o, tatta asu lambik tongak sola suwum, lapalak penawan na umpo pepatei sola suwun na. Susito duka ambe, lompalasan nanak na, anak-anak lombali tomatuan na sampe na patei. Anna lana kebasyasan kuak to tau, akaun katapak ya. Sapo iya itu mentobe manda anna menganti matoto ilang kamata pasal lako kaleku, sule lako mak ketampasan na, tawianto la dipasalama. Maka to didaha kuak diumesa ungiam, ya lama simpang kuak to ngalai kalemu, anna lekbak kuak lako ungesenga. Setongan tongan na, tak pilos samba inggan na ungian ilal limbana Israel, anna sule mek sule to disangai anak mentolino. Mesa pas sikola, tak tiala matan depuhai anala tuang guhunna, Susisian duka mesa sabua tak tialamatan de puhaya analapuana. Handa malan nantia kesipadan ni tuangguhun na Indomesa pas sikola, susisian duka Indo sabua anapuana. Dadi kau duka to mampahe anna sinasangaya Belzebul, batu dio atau mahajan na setam, ya saya nga unak tiko to dipahe. Sapok ta langkah ya tau ya to'o. Aka inggan na aka-aka ti sambona la dipakalengan nasam, anna inggan na aka-aka ti buninna la dipatandaam. Aka inde kupak tulai kuak temo kada ditambimpi, sapok la pahal wak laum pak paisangam. Inde tento mai mato-mato kupak bisi ikuak, sapok la pahal wak laum pewang kuak laku inggan na hupatau. Anna tak langkah ya indo tuanggam malam patei bata punti, aka tak ya deng kekuasaan na laum patei bata sunga. Lama hak laku hako ia puang ala ta'ala, to kuasa umpaka hio-hio sunga anna bata punti ilan na haka. Taisa nak pada-pada tawa, dua dena saik di alinna aka anggam mesa himi. Moinna anna susi, sapo tak lama lama tebebe, moi podola mesam, kita ina poilo ambemu ya wasuhuga. Senga unak tiko, aka miangga ak beluakmu puhana hekenasan ditia. Dadi, yang tuan nantang kuak lama hea, aka mui lapada umba budan na dena talasi padannya anggakmu. Menna-menna muakui kamata pasan na dikau diolona hupatau, tau yang to duka laku akui diolona ambeku ya wasuhuga kuua, yang to indepen tuhukku. Sapok menna-menna umba hoyak diolona hupatau, tau yang to duka laku bahoi diolona ambeku ya wasuhuga. Tak lo sanga sulia indelino na lambawa ak kasiolaam. Aka sulia indelino tak umbawa kasiolaam, sapok sulia umbawa kasipengkaam. Kasulian ku indelino, laden to makhapu ila mesa banua na tuho ak piha, anala tak piha, na suhung kendek kasipengkaan nila nala alakna. Susian anak muane la sipengkaam bena, tenan anak baine la sipengka indona, anna manintu baine la sipengka pasananna baine, batu diwa atau makhapu la sipengka-pengka pakaia. Menna-menna umpa ahapu haya ambena solendona anna lakao, tau ya to'o, tak ya la sihatam menda di umakku. Susisian duka tau umpa ahapu haya anak namuane, batu haka anak na baine anna lakao. Menna-menna tak umpasang kajusitam benna anna natuhu eh, tau ya to'o, tak duka la sihatan menda di umakku. Menna-menna umpakalando puhaya katuan di linuan nalakao, tau ya to'o, tak ya lalu lambi katuan sule lako salako lakona. Sapok menna-menna ahuk mati akana tuhu ak, tau ya to'o, lalu lambi indo katuas sule lako salako lakona. Menna-menna untahima kwa, siha pasien tia kau makkale na tahima. Anna menna-menna untahima ak, siha pasien tia duka indo to suae makkale na tahima. Menna-menna untahima manappa mesa nabi akanessa nawa mesa pelombong purukna puang ala ta'ala. Tau ya to'o, lantahima manakna ya umay dewata sipadaam manakna mesa nabi. Anna menna-menna untahima manappa mesa to miada akanessa nawa to si miada. Tau ya to'o lantahima duka manakna sipadaam manakna mesa to miada. Anna menna-menna mbempen tuhukku to handam matuna moi podo wai handam, akanessa nawa pentuhukna puang Yesus, manassa anna tau ya to'o launtahima sahona.